Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau seperti yang antum tanyakan di atas dengan makna ikhtilat, ikhtilat zahir fisik itu bukan. Cuman barakallahu fikum, yang seperti itu jika di grup tersebut bukan mahramnya, maka khawatir akan menjerumuskan kepada fitnah. Khawatir akan menjerumuskan kepada fitnah. Artinya kalau istilahnya para ulama, minimalnya itu adalah madhonnah lil fitnah. Madhonnah lil fitnah. Tempat terduganya kuat adanya fitnah. Nah, yang seperti ini para ulama menasihatkan untuk menjauhi. Itu minimal, ana bilang. Itu adalah minimal. Oleh karena itu, hendaklah yang seperti itu untuk ditiadakan. Untuk ditiadakan. Barakallahu fikum.